nyaman, cium senyum manis pipinya dan lesung pipi, lenggak-lenggoknya bagai itik berjalan. Sipit-sipit matanya sipit, mancung-mancung hidungnya mancung, berkebayanya tipis, kainnya sempit, bentuk pinggulnya indah mempesona. Sipit-sipit matanya sipit, mancung-mancung hidungnya mancung. Bayangnya tipis, kainnya sempit, bentuk pinggulnya indah mempesona. Sipit-sipit matanya sipit, mancung-mancung hidungnya mancung. Sipit, mancung-mancung hidungnya mancung.